makin lama menjadi rindu. Hati merindu, asik merindu, tersentuh rasa tidak terduga. Timbullah sayang, andai tak jumpa menjadi kunci. Bayak.